Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'id. Ayat yang ke-150 dari surat Al-Baqarah. Qala Allah ta'ala, wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatral masjidil haram. Wahidama kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Ya yakunu linnasi alaikum hujjatun ila alladhina zalamu minhum. Fala takhshawhum wakhshawni. Walutimma ni'mati alaikum wa la'allakum tahtadun. Wa min haitsu kharajta. Dan dari manapun kau keluar, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkanlah wajahmu ke arah masjidil haram. Wa aythuma kuntum, dari manapun kalian berada, fawallu wujuhakum syatrah, arahkanlah wajah-wajah kalian, hadapkan wajah kalian ke arah Masjidil Haram. Ini pengulangan berikutnya. Yang keempat, diulang terkait dengan masalah kewajiban menghadap Masjidil Haram, yakni Ka'bah, ketika salat. Dari manapun kamu keluar, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Di manapun kalian berada, hadapkanlah wajah-wajah kalian ke arah Masjidil Haram. Ini pengulangan yang keempat. Ya, terkait dengan kewajiban menghadap Masjidil Haram, menghadap Ka'bah ketika salat. Liyala yakuna linnasi 'alaikum hujjatun. Agar tidak ada bagi manusia atas kalian hujjah. An-nas di sini, kata Syaikhul rahimahullah, adalah musyrikinnya, Yahudinya, dan juga munafikinnya. Mereka yang menentang, mempertanyakan kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam berpindah dari awalnya menghadap Baitul Maqdis kemudian ke arah Masjidil Haram. Maka Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang yang menunjukkan bahwasanya berpindahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ke arah Masjidil Haram adalah hak dari Allah Subhanahu wa taala, dan karena pentingnya masalah ini diulang sampai 4 kali. Ya, kemarin kita baca, dan sekarang kita baca lagi yang berikutnya juga. Ya, pengulangan. Perintah untuk menghadap Masjidil Haram datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hujjah di sini li alla yakuna linnasi 'alaikum hujjah. Hujjah di sini ini kata Syekh rahimah, hujjah batilah. Hujjah batilah, hanya sekedar hujatan tanpa bukti yang benar. Hujah batilah. Illa alladzina zalamu minhum. Illa di sini yang boleh kuatkan rahimahullah, illa di sini istisna munqati', sehingga maknanya adalah lakin. Ini illa alladzina zalamu, kata beliau rahimahullah ta'ala, wal aqrab indi wallahu alam anna istisna munqati'. bermana lagi. Ya, tetapi mereka lah orang-orang yang zalim, yang masih mempermasalahkan tentang menghadapnya Rasul dan para sahabat kaum muslimin menghadap Masjidil Haram. Fala tahshawhum wahshawni. Maka janganlah kalian takut kepada mereka. Jangan takut kepada orang-orang yang zalim. Wahshawni, dan hendaknya kalian takut kepadaku. Ini khasyah adalah al-khauf al-mabni al-ilmi, takut yang didasari dengan ilmu. Walau timma ni'mati alaikum, dan untuk aku agar aku sempurnakan nikmatku atas kalian, wala'alakum tahtadun, dan agar kalian yang mendapatkan hidayah, mendapatkan ilmu dan amal. Hidayah adillah al-bayan, dan hidayah al-taufiq wal-ilham. Syarahimahullah ta'ala juga menyebutkan dalam ayat yang berfaedah, yang pertama yang kita singgung, yaitu takrir al-amril ham, pengulangan perkara yang penting. Ya, perintah untuk menghadap Ka'bah, mengarahkan wajah ke Masjidil Haram, diulang sampai sekarang ini 4 kali. Sejak awal kita baca, ya, dari ayat Allah, saya kulusufahau minan nas, mawallahu mankiblatu matikanu alaiha, sampai sekarang sudah 4 kali di pengulangan untuk menghadap Ka'bah. Ini menunjukkan, ya, pentingnya masalah ini, ya, sehingga diulang oleh Allah SWT sampai 4 kali. Yang kedua, juga menunjukkan wujub istiqbal Ka'bah ila makanil insan. Wajibnya menghadap Ka'bah ketika sholat dimanapun seorang berada. Dalam ayat ini dengan dua. Yang pertama, wa min haitsu kharajta. Ya, dari manapun kau keluar. Dengan rapat yang kedua, wa haitsu makuntum, dimanapun kalian berada. Diperintah untuk menghadap Masjidil Haram. Nah, dan para ulama kita membedakan antara seorang yang sedang di dalam Masjidil Haram yang bisa melihat Ka'bah dengan orang yang di luar yang tidak bisa melihat Ka'bah. Kalau seorang yang bisa melihat Ka'bah, dia sedang di pelataran Ka'bah atau di dalam masjid yang masih bisa melihat Ka'bah, maka yang wajib adalah menghadap tegak lurus tepat ke arah Ka'bah. Adapun kalau yang tidak melihat Ka'bah, yang di luar atau yang jauh, maka cukup menghadap arah Ka'bah. Berikutnya di antara faedah ini, kata beliau rahimahullah ta'ala, adalah anah batil yuhajuna fil haqq libtalih. Ahlul batil, mereka kadang menghujat al-haq untuk membatilkannya. Walakin hujajuhum batilah, tapi hujah-hujah mereka hujah-hujah yang batilah. Ya, mereka bukanlah subhat-subhat, hanyalah hujah-hujah yang batilah. Dari sini ada satu faedah penting dari beliau rahimahullah ta'ala. Karena ahlul batil itu kadang membawakan subhat, hujah-hujah batil yang berupa subhat. Sehingga beliau rahimahullah ta'ala, dari sini ada satu faedah berikutnya, kata beliau, annahu yambagil insan an ya'rifa syubahal mukhalifin allati yad'unaha hujajan liyanqadha 'alaihim minha fayubtiluha. Sebagian bagi seseorang untuk mengetahui syubhat-syubhat para penyelisihi al-haq. Mengetahui syubhat-syubhat orang-orang yang menyelisihi al-haq yang mereka klaim sebagai hujjah pada syubhat. Sehingga dia pun bisa membantahnya, menerangkan kebatilannya. Dia mempelajari syubhat-syubhat musyrikin, kuburiyin misalnya. Kita baca yang paling dekat, mudah kita pahami misalnya khasbuk syubhat. Bagaimana Syekh Muhammad bin Al-Wahhab rahimahullah kita dapatkan dalam kitab tersebut menyebutkan poin-poin inti dari syubhat-syubhat musyrikin. Dan beliau mengajarkan kepada kita bagaimana cara membantahnya. Membantah syubhat-syubhat mereka. Iya. Ya, jingit berahimahullah ta'ala pada penting seyogianya seorang muslim mengetahui syubhat-syubhat ahlul batil al-mukhalifin untuk kemudian bisa membantahnya. Ya, menerangkan kebatilannya. Di antara yang disebutkan rahimahullah ta'ala yang terkait dengan ayat ini adalah wujubu khasyatillah subhanahu wa ta'ala. Wajibnya khasyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, fala takhshawhum wakhshawni. Dan khasyah adalah takut yang dibangun di atas ilmu, sehingga Allah menyatakan innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ya, sesungguhnya yang punya khasyah kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah orang-orang berilmu. Karena khasyah adalah takut yang dibangun di atas ilmu. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Khasyah hukumnya wajib. Dan cara seorang mendapatkan khasyah adalah dengan ilmu. Ya, karena khasyah adalah al-khawf al-mabni alal ilmi. Allahu a'lam. Misal itu insyaAllah. Barakallahu fiikum.